Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonamitina azakumullah. Terakhir yang kita bahas adalah tentang masalah gepai. Jadi ya, apa hukumnya menggunakan jasa gepai dengan kita menaruh deposit terlebih dahulu di sana? Apa hukumnya? Barakallahu fikum. Jasa mereka mungkin bisa kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama, jasa dengan tanpa deposit. Kita pakai jasa mereka, kita bayar normal. Ini diperbolehkan dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara-perkara yang haram. Tatkala kita mendapatkan bonus langsung, labas. Diskon langsung, labas. Yang kedua, kita menaruh deposit di sana. 500 juta, 2 juta. Dikarenakan deposit yang kita taruh di sana, kita mendapatkan diskon, potongan harga. Ini barakallahu fikum termasuk dalam kategori qardun jarra naf'ah. Pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan. Kitanya yang dapat kemanfaatan dari situ. Difahami insyaallah ya. Entah antum katakan deposit ini sifatnya utang piutang, entah kamu katakan sebagai pinjam meminjam, entah kamu katakan sebagai wadiah uang yang disimpan di sana, itu semua dalam tiga kasus di atas tidak boleh ada keuntungan bagi kita. Difahami ya? Tidak boleh ada faedah bagi kita. Ketika ada faedah bagi kita, maka kita mendapatkan riba. Namanya riba qarad fala yajuz. Tayyib. Sebab yang lain diharamkannya sebuah akad, sebuah jual beli ialah berkaitan dengan masalah al-mabi', ayakun al-mabi'u la yamlikuhu au la yakbiduhu. Barang yang diperjualbelikan tidak dia miliki atau belum dia miliki atau belum dia qabd, belum dia terima. Ini dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau memperjualbelikan sesuatu yang tidak kamu miliki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Dari hadis Hakim Ibn Hizam. Kata Hakim Ibn Hizam, ya Rasulullah, ya'tina rajul fayuridu minni al-bay'a laysa indi fa'abta'uhu lahu minas suq. Ya Rasulullah, ada seseorang datang kepada aku. Dia ingin membeli sesuatu yang saya belum miliki, yang saya enggak punya. Apakah boleh saya jual kepada dia dari pasar ini? Beliau mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual apa-apa yang tidak kamu miliki. Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyatakan wattafaqu, anna bai'al mar'i ma la yamlik fa innahu batil. Mereka semuanya sepakat, seseorang yang menjual apa-apa yang tidak dia miliki, itu jual beli yang batil. Maka tidak boleh memperjualbelikan yang belum kamu miliki atau yang tidak kamu miliki. Dengan hadis tadi, juga dengan hadisnya Rasulullah SAW, naha an bai'i ma lam yuqbad, beliau melarang dari jual beli sesuatu yang belum digenggam, yang belum diterima oleh sang pembeli. Ma lam yuqbad, yang belum dimakbud. Disebutkan oleh para fuqaha, qabdu kulli syai'in bihasabih, menggenggam, menerima sesuatu tergantung keadaannya masing-masing. Bisa jadi dalam bentuk naql, al-intiqal, dipindah tempatkan. Ini pada sesuatu yang bisa dipindah tempatkan. Entah itu barang, buah, barang atau apa pakai bisa kamu pindahkan. Atau mobil, motor yang bisa kamu pindahkan dari showroomnya. Intiqal. Atau yang kedua dalam bentuk barakallahu fikum at-takhliyah, dikosongkan, kayak rumah dikosongkan, kayak tanah dikosongkan, dikasih patok-patok batas-batas tanah yang diperjualbelikan. Ala kulli hal disebut dengan qabd, qabdu kulli syai' bihasabih, ya, qabd penerimaan suatu barang tergantung barangnya masing-masing. Yang penting secara uruf kebiasaan yang ada sudah diterima oleh sang pembeli, sang penjual. Sehingga yang dilarang tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum dipegang oleh sang penjual, belum diqabud oleh sang penjual. Dengan larangan Rasul di atas barakallahu fikum. Dipahami ya? Antum barakallahu fikum beli rumah dari si fulan. Rumah itu belum kamu terima, belum dikosongkan sama si fulan, kunci belum kamu terima, maka belum bisa kamu jual lagi pada orang lain sampai pemilik rumah itu pergi dari situ, dikosongkan rumahnya, kunci diserahkan kepada antum, baru kamu bisa perjualbelikan rumah tadi. Wahagala. Difahami insyaallah ya. Tapi ikhwan, solusi dalam bab ini cukup banyak. Ketika kita tidak punya barangnya, ketika belum kita terima barangnya, supaya kita bisa mengadakan transaksi dan itu dinyatakan sah atau mubah. Yang pertama adalah dibuat akad wa'dun, bukan akdun. Semata-mata pesanan atau janji. Belum dibuat sebuah akad transaksi jual beli yang mengikat. Namanya wa'd. Ini diantara solusinya. Resikonya adalah dari pihak pemesan diperbolehkan untuk membatalkan pesanannya, sebab belum ada akad, belum mulzim, belum mengikat. Atau sang penjual bisa menjualnya kepada orang lain, sebab belum ada akad yang mengikat. Dipahami ya? Semata-mata pesan atau janji saja. Itu risikonya. Ini pertama ya. Yang kedua, menggunakan sistem salam, bai'us salam, seperti yang dijelaskan tadi, bai'us salam, yakni dengan cara menyerahkan pembayaran di muka, ya, dibayar dulu tuh semuanya di muka untuk mendapatkan sebuah barang tertentu dengan sifat-sifat tertentu, sifatnya seperti ini, mereknya ini, jenisnya ini, rinci, dan diserahkan pada waktu tertentu yang disepakati. Ada namanya bai'us salam. Ini diperbolehkan barakallahu dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar sana wa sanatain. Faqal man aslama man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajrin ma'lum. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW datang ke kota Madinah dan orang-orang Madinah kala itu mereka salaf atau salam pada buah-buahan, ini korma, setahun dua tahun. Jadi belum mengatakan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang aslaf yang membuat akad salam, hendaklah membuat akad salam pada timbangan yang maklum, takaran yang maklum, diserahkan pada waktu yang maklum. Ada salam disebutkan oleh para fuqaha, uangnya di muka, barangnya jelas, timbangan, takaran, spesifikasi, rincian jelas, dan waktu penyerahannya jelas. Antum kami membeli barang A, disebutkan harganya misalkan 2 juta. Antum kasih uang 2 juta, ini uang 2 juta, transfer 2 juta, set. Itu untuk barang ini demikian rincian-rinciannya, detail-detail sifatnya. Diserahkan minggu depan misalkan. Hadza yajuz. Itu solusi untuk jual beli barang yang belum ada pada kamu. Solusi yang ketiga ialah menggunakan bai'ul urbun, jual beli DP dengan sistem DP. Bedanya kalau urbun antum DP saja, belum mengeluarkan semua total pembayaran DP. Tapi misalkan DP 100 atau 200 untuk barang yang disebutkan rinci, detail, sifat-sifatnya dan waktu penyerahannya. Ketentuannya, ketika barang jadi dibeli, maka sang pembeli menambahkan kekurangan saja, DP termasuk pembayaran. Ketika gagal dibeli, maka hukum asal DP milik penjual, kecuali bila ada kesepakatan sebelumnya, DP kembali kepada pembeli, maka kembali pada sang pembeli. Difahami soalnya? Ini solusi ketika antum enggak punya barang. Resikonya adalah ketika barang yang diminta tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, maka sang pembeli bisa membatalkan akad jual beli atau minta ganti. Difahami ya? Salam atau DP, barangnya diminta rinci. Kamu kirim barang salah, sifatnya ada yang salah atau takarannya ada yang keliru. Pembeli punya hak imma imdha imma fasakh. Dilanjutkan terserah dia. Di fasakh, dibatalkan terserah dia. Ketika di fasakh, maka sang penjual harus mengembalikan uang atau ganti barang yang sesuai dengan pesanannya. Paham tuh? Ya risikonya barakallahu fikum. Nah, ini semua dikarenakan tidak boleh jual beli barang yang belum kamu miliki atau yang belum kamu serah terima. Barakallahu fikum. Solusi yang lain terkait dengan barang yang belum kamu terima ialah kamu tunjuk wakil atau cabang fara' resmi atau simsar atau maklarnya antum yang resmi itu untuk memegang barang tadi, mengkobot barang tadi. Setelah itu diakad kepada nasabah atau konsumen, entah langsung kamu yang mengakad atau wakil-wakil kamu tadi. Entah wakil, entah cabang, entah maklernya kamu tadi, barakallahu fikum. Paham enggak ini? Nah, misalnya seorang order sama antum. Sebuah barang. Tapi barangnya ini ada di toko A. Sudah. Maka antum suruh wakilnya kamu atau cabangnya kamu atau simsar kamu Tayib, maka kamu yang resmi tadi ambil barangnya. Ya, kulaan sama toko di tempat dari wakil, kemudian dari wakil menyerahkan barangnya kepada konsumen. Itu diperbolehkan dikarenakan al-wakil atau al-far' atau simsar yaqumu maqam al-malik, menduduki posisinya pemilik harta sehingga bisa mengadakan akad di situ. Ada solusi. Banyak solusinya, barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum sekarang. Tayyib, ada seseorang yang jual beli online. Jual beli online ya. Apa sistemnya Evan biasanya antum pakai? Salam, DP, atau ada barang ada uang? Kok diem? Biasanya ini piye? Uang dulu, ada uang ada barang, atau kirim barang dulu baru transfer, atau DP, atau bagaimana? Kasih uang baru kirim barang. Tayyib, saya pesan kepada antum sebuah barang, saya transfer uangnya kepada antum. Barang itu ternyata tidak ada pada sang penjual, adanya di toko A. Sang penjual menghubungi toko A, ada barang ini, ada, harga berapa sekian, tayyib, tolong dari toko A tadi, tolong kirim ke alamatnya fulan, ke alamatnya saya. Nah, di Gresik sana itu. Kirim dari toko ke alamatnya saya. Dia bilang, "Ustaz, sudah dikirim barangnya dari toko fulan." Hukumnya apa ini, Pak? Hukumnya apa ini? Loh kok diem? Hukumnya apa ini? Tadi siapa yang mau tadi? Kenapa enggak boleh? Ya sudah jadi miliknya dia, dia hubungi toko dibeli kok. Toko A ada barang ini, ada, harga berapa sekian, tayyib, saya beli. Kan bisa transfer mainnya. Ting, dah. Tolong kirim ke Ustaz Afif. Dari toko langsung kirim ke alamat saya di Gresik. Hukumnya apa ini? Sudah dimiliki sama pihak penjual. Hukumnya apa ini? Kok diem? Apa hukumnya? Boleh? Tidak boleh, kenapa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Kok boleh? Kenapa kok boleh? Dikarenakan penjual sudah memiliki barangnya. Gitu ya. Kenapa tidak boleh? Tadi yang mengatakan tidak boleh gitu. Kenapa tidak boleh? Dalam bab ini barakallahu fikum, kalau toko A tadi itu pemain lain, bukan wakilnya sang penjual, bukan cabangnya sang penjual, bukan simsarnya sang penjual, maka enggak diperbolehkan. Bukan karena belum dimiliki, tapi belum diqabad. Paham tuh? Loh kok diem? Belum diqabad. Barangnya belum diterima sama sang penjual. Paham tuh? Langsung kirim ke saya. Ini baik malam yukbat. Ini model dropship yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Dikarenakan sang penjual belum menerima barangnya, langsung dikirim kepada konsumen. Masuk dalam kategori baik malam yukbat, menjual sesuatu yang belum diterima, diqabad. Barakallahu fikum. Ya apa sih, Evan? Paham tak ini? Lain pembahasan ketika saya menghubungi sang penjual, saya perlu barang A, saya kirim uangnya. Begitu. Dia langsung ngomong kepada toko A, kirim ke Ustaz. Gitu. Belum dia beli, belum dia apa, kirim ke Ustaz. Maka dua poin larangan. Yang pertama, belum dia miliki. Yang kedua, belum dia terima. Tukar diem. Yang seperti ini, Evan, termasuk sistem dropship yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Apa solusinya? Barang tadi ke antum dulu, kamu terima, baru dari kamu kirim kepada saya. Ya, lo kok diem? Kamu beli, kirim ke saya. Kamu beli, kirim ke antum, antum baru ke saya. Sehingga sudah kamu miliki dan sudah kamu qabul. Kelamaan Ustaz, banyak biaya. Ya sudah. Solusi berikutnya adalah barakallahu fikum, kamu jadikan toko A itu sebagai cabangnya kamu. Paham enggak? Sebagai wakilnya kamu. Sebagai maklarnya kamu. Supaya posisi dia sama kayak kamu. Nanti baru boleh dari toko A langsung kirim kepada saya. Dikarenakan yang kirim adalah wakil kamu sendiri, farok cabang kamu sendiri, atau simsar kamu sendiri. Atau kamu tunjuk agen di semua tempat. Tunjuk agen Gresik, agen Surabaya, agen mana begitu. Dari toko A kirim ke alamat agennya antum dulu. Dari agen di Gresik baru kirim kepada saya. Paham enggak? Sehingga sudah kamu miliki dan sudah kamu kopot, di antara kopotnya sudah dikirim ke agen kamu atau wakil kamu atau simsar kamu di wilayah saya. Saya terima dari mana? Dari agen kamu, dari perwakilan kamu atau dari simsarnya kamu. Paham enggak ini? Lu kok diem? Loh. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Tayyib, muncul pertanyaan di sini. Dari semua keterangan yang disampaikan di atas, apa hukum jual beli online? Sistem online. Jawaban dari semua sisi. Lihat. Ya apa sih ini? Piye iki? Jawabannya panjang ya kawan. Yang pertama dari sisi yang akad. Ini jelas ada wujud tokonya ini. Bukan bodong ini. Orang yang jual jelas mewujud. Ada. Dan yang paling penting terpercaya. Yang beli juga bukan gentayangan ini. Ada pembelinya. Bukan bodong. Dan umumnya harus terpercaya. Satu harus tahu siapa si fulan. Baik, yang kedua. Barang-barang yang diperjualbelikan barang-barang mubah, bukan barang-barang haram. Yang ketiga. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus kontan. Apa yang kontan? Emas, perak, mata uang dibayar dengan uang. Jangan yang ini. Barakallahu'alaikum. Wes. Yang berikutnya lagi, barang yang antum pajang di toko online kamu itu sesuai dengan spesifikasinya. Harus sesuai, kawan. Ini dimasukkan dalam baik sampling, jual beli, namun itu contoh. Boleh dengan saat harus sesuai dengan apa yang dalam gambar tadi. Dalam fotonya, masya Allah, meyakinkan, keren. Begitu nyampe, leh. Tidak boleh. Pembeli punya hak untuk mengembalikan dan membatalkan. Zain ya. Yang berikutnya, barang sudah kamu miliki. Yang berikutnya lagi, barang sudah kamu terima. Entah pada kamu, atau toko-toko link-linknya kamu, wakilnya kamu, agennya kamu, dan maklarnya kamu. Yes? Faham insyaAllah ya. Sistem pembayarannya bisa uang di muka, barang kirim, salam. DP, barang kirim, oke, lengkapi pembayaran Anda. Atau kalau kamu sangat percaya sekali, barang dikirim, oke, baru kamu dapat kiriman barangnya. Macam-macam caranya ya, kawannya. Barakallahu fikum. Dan pengiriman barangnya harus kamu yang mengirim kepada konsumen langsung, atau wakilnya kamu yang mengirim, atau cabangnya kamu, faraknya kamu yang mengirim, atau simsar kamu yang mengirim. Difahami ya? Itu untuk mengantisipasi dropship yang diharamkan dalam Islam. Ketika semua terpenuhi, tidak masalah bagi Anda untuk jual beli sistem online. Adabnya ya, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Khawatirnya awalnya jual beli online, akhirnya pertemanan online, akhirnya bermasalah secara online. Miskilah ya, akhi. Media-media yang antum pakai, media-media yang aman. Jangan menggunakan media-media yang terlalu umum atau yang banyak mudharatnya, barakallahu fikum. Link-link pembayaran antum juga demikian, harus aman dari perkara-perkara yang melanggar syar'i. Semata-mata jasa. Antum jangan sedikit pun deposit kepada mereka. Entah kamu menggunakan jasa transfer bank, atau antum menggunakan jasa GoPay, atau antum menggunakan apa lagi, macam-macam gitu ya. Jangan deposit. Sebab termasuk qardun jarun naf'ah. Wahakata. Ketika al-muhim semuanya harus bersih dari pelanggaran syariat, maka baru bisa antum jual beli sistem online dengan poin-poin di atas, barakallahu fiik. Kalau enggak terpenuhi, maka offline. Maka offline. Wallahu taala alam bisawab. Jamnya melari deh. Tahu-tahu jam berapa itu? Jam berapa itu? Oh. 7:30. Entar lagi sudah isya ya, Pak. Hayar insyaallah. Banyak hal yang perlu sampaikan dikarenakan memang cukup panjang. Ahsan, kita lihat saja yang di kertas ini. Biasanya yang ditanyakan itu hal-hal yang luput dari ingatan, barakallahu fikum. Biasanya. Wah wah wah. Pembahasannya jual beli ini. Jangan tanya-tanya sama terkait dengan yang lain ini. Ada yang tanya tadi, ada seseorang yang panen padi itu, gabah. Ketika digiling, hasilnya itu dipakai untuk membeli beras yang sudah dalam karung. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Beras gabah yang baru digiling itu, apa namanya? Mentik. Nah, dipakai untuk membeli beras yang sudah dalam karungan, entah beras lele atau beras apa gitu. Hukumnya apa ya, Pak? Jual beli. Hukumnya apa ya, Pak? Beras dengan beras. Hukumnya apa ya, Pak? Kok diem? Kok diem? Beras tidak termasuk barang-barang ribawi. Diperbolehkan jual beli beras dengan selisih harga. Ada seseorang pesan barang pada kita dengan syarat memberi DP 500.000. Kemudian kita sudah menyiapkan barang pesanannya, tiba-tiba pemesan dibatalkan. Apakah uang DP tersebut menjadi milik kita atau bagaimana, Ustaz? Hukum asal menjadi milik penjual. Kalau batal, milik penjual. Kecuali ada kesepakatan sebelumnya, maka sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau tambah ada kesepakatan, dia batalkan, maka DP milik Anda. Diterangkan tadi, barakallahu fikum penjelasannya. Kenapa sistem MLM diharamkan? Oh, multi-level marketing. Diharamkan yang pertama dikarenakan memakan harta orang dengan cara batil. Aklu amwalin nasi bil batil. Memakan harta orang dengan cara batil, ada unsur kezaliman padanya, barakallahu fikum. Orang-orang yang di atas ini kan menggunakan jaringan nih. Antum punya banyak channel. Jaringan 5. Ya. Masing-masing ini punya jaringan lagi 5 terus begitu. Antum yang di atas ini tinggal gini-gini aja mendapatkan bagian daripada penjualan masing-masing jaringan tadi. Semakin antum naik ke atas, semakin banyak jaringannya, antum semakin besar keuntungannya. Antum itu memakan harta orang bawahnya itu dengan cara yang batil. Yang kerja dia, yang capek dia, kamu dapat sekian persen daripadanya. Termasuk aklu amwal nasi bil batil, barakallahu fikum. La yajuz. Jika ada seseorang pemasar mengaku produsen padahal dia tidak memproduksi barang sendiri, bagaimana hukumnya? Dusta dia berarti, ikhwan. Kadzib. Hah? Saya anu Pak, produsen Pak, gini. Kok ndak ada kadzab. Ndak barokah jual belinya dikarenakan kedustaan dia, barakallahu fikum. Ya sudah, antum jangan percaya sama dia. Cari yang asli produsen. Jika jual beli online tidak boleh. Siapa bilang tidak boleh? Kalau tidak sesuai dengan persyaratannya tidak boleh. Kalau semua terpenuhi ya tidak ada masalah. Anggap tidak boleh. Pada perkara tidak boleh. Bagaimana Ustaz? sudah beli. Bagaimana ini? Ya banyak taubat kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT, dikarenakan mengerjakan perkara yang diharamkan dalam agama. Banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah SWT. Dan jangan diulangi lagi. Toko online-nya bubar dikarenakan melanggar syar'i. Barakallahu'alaikum. Dan istighfar kepada Allah SWT atas itu semuanya. Atau dirubah sistemnya dengan sistem yang syar'i. Barakallahu'alaikum. Dalam aplikasi Gojek ada layanan GoFood. Misal kita ingin membeli nasi goreng, GoFood akan membelikan kita nasi goreng. Uang ditalangi GoFood. Kemudian kita bayar ketika nasi goreng diantar ke rumah plus uang jasa. Iya, kalau itu semata-mata jasa boleh. Sama kayak antum minta tolong orang memberikan sebuah barang, antum bayar uangnya plus jasa untuk dia. Labas. Tapi ketika antum deposit kepada dianya, antum dapat potongan harga dari situ, itu merupakan qardun jarra naf'an, antum mendapatkan keuntungan dari deposit tadi. Itu yang diperbolehkan barakallahu. Yang ketiga sifatnya adalah manual atau enggak ada deposit, enggak ada masalah barakallahu. Dan ya harus ekstra hati-hati loh ya, karena banyak pemesan-pemesan yang hantu. Artinya enggak jelas gitu loh. Pesanan tahu-tahu udah dibelikan, enggak ada orangnya atau tahu-tahu batal. Nah, ini pusing ini GoFood-nya ya, Pak. Allahu musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Sudah dijawab. Bagaimana hukum maklah dalam Islam? Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan bab ini. Jumhur ulama fuqaha berpendapat boleh. Boleh. Persyaratannya adalah tidak boleh memaklari orang desa, orang dusun yang enggak tahu harga. Hanya itu. Mereka berhujjah dengan hadis Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la yabi'u hadirun libad. La yabi' hadir libad. Orang hadir, orang kota, tidak boleh menjualkan barang orang yang dibadui sana. Disebutkan dalam riwayat, diterangkan dalam athar, ay yakunu simsara. Jadi maklarnya dia. Taib, kata jumhur ulama, yang dilarang hanya ini. Orang kota memaklari orang desa yang gak tahu harga. Berlaku padanya memaklari semua orang yang gak tahu harga, gak tahu harga pasar, karena khawatir ada unsur penipuan di dalamnya. Tapi kalau dibalik, orang kota dengan orang kota, orang dusun jadi maklarnya orang kota, atau sama-sama tahu harga, maka diperbolehkan. Dan itu yang rajih barakallahu fikum. Dengan ketentuan harus jelas, ini maklarnya siapa, simsarnya pembeli ataukah penjual ataukah dua-duanya. Harus ada kejelasan. Tidak ujuk-ujuk ada orang jual beli langsung malak. Hei, mana? Untuk saya 5%. Kamu ini siapa? Makelar. Makelar siapa? Loh, saya kan jadi makelar. Ya kamu makanya siapa? Gitu loh. Apakah sang penjual nunjuk kamu sebagai makelar? Apakah pembeli juga demikian? Harus jelas. Terkait dengan maklar, ada kesepakatan tergantung antum dengan dia. Jadi antum kasih dia fee, komisi, jadi harga dari antum, nanti dapat komisi sekian. Atau kamu kasih dia kebebasan, harga dari saya sekian, kamu cari untung sendiri. Diperbolehkan, barakallahu fikum, ini semuanya. Yang tidak boleh, memaklari seseorang tidak tahu harga pasar sama sekali, karena khawatir ada unsur penipuan di dalamnya, barakallahu fikum. Nah ini sekarang ini dimasukkan dalam pembahasan jual jasa. Pak Ikhwan, jual jasa. Maka diperjelas akadnya. Kalau ada jual jasa, maklarnya kamu, maka boleh. Di antara keuntungannya terkait dengan akad bebas, dengan kamu boleh, dengan dia juga boleh. Pengiriman barang bebas, kamu yang ngirim ke konsumen boleh, dia yang kirim juga boleh. Karena maklar sama dengan kamu. Nah, di dunia online ini banyak jual jasa. Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan segala macamnya. Antum cek dulu, kalau mereka adalah para maklar dan antum menggunakan dia sebagai jasa bagi antum, labas. Tapi kalau kemudian dia pemain tersendiri, maka harus dibahas tersendiri sesuai dengan keadaan yang ada. Barakallahu.

sehingga muncul madu glukosa. Itu dari perutnya lebah asli barakallahu fikum. Yang palsu ketika dioplos. Itu yang namanya palsu tidak boleh. Kecuali kamu kasih keterangan madu oplosan gitu. Ada labas atau punya pangsa pasar sendiri, jujur madu oplosan. Semakin jujur semakin barokah insyaallah taala. Akan ditemukan segmen pasarnya masing-masing. Nah, adapun ketika apa namanya madunya sangat encer dikentalkan dengan alat, enggak ada masalah. Itu bukan namanya pemalsuan dan bukan penambahan. Semata-mata dikentalkan saja. Kok kental sekali ini? Iya, dikentalkan dengan alat untuk mengambil bagian-bagian airnya tadi itu barakallahu fiik. Jujur barokah insyaallah taala. Dapat rezeki sekian-sekian itu barokah lebih bagus daripada dapat buahnya dari hasil penipuan tidak bakal barokah dan dosa. Allahul musta'an. Jadi enggak usah pakai neko-neko nulis macam-macam. Wis ta, apa adanya insyaallah zin. Apa hukum jual beli pulsa? Secara umum penjual harus deposit senilai uang setara besar pulsa yang dijual ke penjual deposit ke agen yang dijual penjual deposit kepada agen pulsa. Atau dapat fee gak? Dari situ dapat komisi gak? Dapat potongan gak? Atau semata-mata antum harus bayar di muka? Misalkan antum kasih ke agen pulsa 1 juta, itu murni 1 juta. Nanti antum jual kepada konsumen dengan keuntungan, nanti berkurang dari sana seukurannya kamu pakai tadi itu, dengan tanpa ada fee dari dia, wala komisi dari dia, wala diskon dari dia, dikarenakan kamu deposit. Beda ya, difahami ya. Kalau antum mendapatkan diskon dan segala macam deposit tadi itu, ini yang namanya qardun jara naf'ah. Tapi kalau semata-mata antum membayar dulu baru kemudian antum dikasih barangnya dengan tanpa itu semuanya, labas. Paham ini? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Antum normal tahu-tahu, Pak saya kasih fee. Fee untuk apa ini? Ya Bapak kan deposit, mohon maaf, fee riba bagi saya. Bagaimana hukum jual beli pakaian muslimah, jilbab atau jubah berwarna-warni? Yang saya pahami dari kata-kata jilbab dan jubah, itu dia longgar. Ya, longgar, menutupi aurat, tebal, cuman berwarna-warni. Nah, gitu ya. Ada jubah hijau, jubah biru, jubah biru dongker, jubah apa lagi? Nah, dan segala macam yang bukan hitam. Apa hukumnya? Jawabannya kembali pada pembahasan hukum jubah berwarna bagi perempuan. Hukumnya apa ya, Pak? Tukar di hukumnya apa ini? Jawabin hukumnya. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena perempuan diperbolehkan menggunakan jubah yang tidak hitam. Afdalnya gelap. Semakin gelap semakin afdal. Barakallahu fikum. Ingatnya semata-mata warna. Enggak ada masalah. Aisyah ketika beliau sedang haji itu menggunakan jubah warna ma'asfar kuning orange, tidak ada masalah. Dipaham ya? Tapi yang afdal yang hitam atau yang semakin yang gelap semakin gelap semakin afdal. Tetapi ketika disertai dengan pernak-pernik hiasan dan segala macamnya, ini yang tidak boleh, sebab bukan lagi jubah tapi hiasan. Pakaian untuk perempuan itu sitr, nutupi aurat, bukan untuk kecantikan atau perhiasan. Paham enggak ini? Oh, jubahnya hijau. Terus ada hiasan, ada bunga-bunganya dan segala macamnya, rumbai-rumbai apa begitu. Hah? Orang yang memandang sahabatnya. Fitnah adalah yajus. Loh, pakai itu menggunakan kerudung, jilbab yang menggunakan berbagai macam pernak-pernik, manik-manik yang membuat itu keluar apa namanya? Keluar dari jilbab yang sesungguhnya menjadi sebuah zinah perhiasan, tidak boleh. Walaupun warnanya hitam, tidak boleh. Sehingga perempuan ketika menggunakan pakaian keluar itu untuk nutupi aurat, bukan untuk perhiasan. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Na'am, barakallahu fikum. Ini sama tadi. Apa hukum membuat dan menjual pakaian akhwat dengan warna yang cerah atau warna yang terang? Tadi ya, yang penting enggak transparan. Jadi dia tebel, kemudian longgar, enggak apa namanya bentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Sifatnya adalah boleh. Boleh, barakallahu fikum. Tapi yang lebih afdal antum produksi yang gelap-gelap. Itu lebih afdal, dikarenakan yang perempuan lebih afdal menggunakan yang gelap-gelap ketika keluar rumah, barakallahu fikum. Jadi jangan ekstrim mengharamkan perkara yang boleh, ikhwan. Jangan bermudah-mudah akhirnya antum enggak lagi semata-mata jilbab berwarna tapi dikasih macam-macam pernak-pernik hiasan dan segala macam, akhirnya bukan lagi sebagai jilbab yang syar'i tapi menjadi jilbab fitnah namanya. Adalah ya Yesus. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Kita bekerja di sebuah toko herbal. Kalau kita membeli barang di toko tersebut, harga khusus atau diskon. Ketika ada orang titip minta dibelikan barang di toko itu, bolehkah kita memberi harga normal, ecer dari toko tersebut? Contoh harga normal di toko 100.000. Sedangkan kita sebagai karyawan dikasih harga 75.000. Bolehkah kita menjual dengan harga 100.000 atau lebih? Artinya keuntungan kamu yang ambil gitu. Terus dari tokonya yang punya herbal begitu. Ya enggak bisa. Yang bisa itu kamu kulaan dulu. Kamu sebagai karyawan kulaan sama toko harga 75.000. Antum ambil, keluarkan barang dari toko tadi itu, dikobok sama antum, dimiliki sama antum, baru antum transaksikan dengan orang lain di luar toko tadi itu dengan harga 100. Tapi kalau sudah di situ barangnya masih di toko herbal segala macamnya, kamu nyari keuntungan di situ, ada khain, ada pegawai pengkhianat ya pak. Lah ya Yesus, itu bukan milik kamu kok, masih di toko kok, paham tidak? Belum kamu miliki dan segala macamnya, adalah ya Yesus. Yang boleh ambil dulu, beli kulaan. Kalau yang lain bisa pesan lah, masih pesan gitu, ya, kulaan dulu. Saya ambil gini-gini, tayib, akad sudah ada segala macam, bayar sudah. Ini milik kamu sudah, akad di luar toko dengan konsumen yang lain, barakallahu fikum. Kita disuruh membelikan kambing, bolehkah kita mencari keuntungan? Tergantung. Kamu dijadikan sebagai apanya dia? Sebagai apanya dia? Sebagai orang yang ta'awun saja. Ta'awun yang ikhlas ya, akhi. Ta'awun, ya Allah, ikhlas, ya sudah. Atau sebagai wakil, atau cabang, atau simsar. Maka tergantung kesepakatan kamu dengan sang yang mau beli tadi itu. Apa kesepakatannya kamu? Saya wakil, saya cabang, saya maklar. Apa ini kesepakatan ini? Ya udah, tolong belikan untuk saya kambing harga 1 juta. Nih, kalau kamu dapat yang lebih murah untuk kamu selisihnya itu, ya sudah, beli kambing yang sama dan kamu apa nego orangnya berhasil. Dapat harga cuma 800, pakai 200 untuk kamu. Agar. Jadi enggak tahu-tahu di sananya harganya 800 ngomong 1 juta, Pak. Enggak bisa, harus ada kejelasan. Ketika kamu sebagai pemain, sebagai seorang penjual, maka harus jelas akad jual belinya tadi itu. Dipaham ya? Akad jual belinya, sistem pembayarannya menggunakan salam atau KDP atau segala macamnya harus jelas. Barakallahu fikum. Naam. Kalau di zaman dahulu, masya Allah para sahabat itu dikasihkan semua sama yang nyuruh. Antara salah seorang sahabat yang pandai dalam jual beli, dimintai tolong untuk membelikan kambing, harga 1 dinar. Tidak, dia beli kambing, harga 1 dinar. Set, dapat. Terus dia jual lagi kambing ini, harga 2 dinar. Dapat 2 dinar. Terus dia belikan kambing lagi seharga 1 dinar. Dapat kambing, uangnya masih utuh 1 dinar. Dia bawa pulang, dikasihkan semua sama yang nyuruh dia. Ini kambingmu, ini keuntungannya. Selebih tergantung orang yang nyuruh kamu. Jazakallah khair, Allah ibarat fi, masyukur ya akhi, Allah ibarat fi. Jazakallah khair, iyakum. Kok ngono doa ya? Yang ikhlas, atau dapat doa barokah lebih zen ya. Atau syukurnya akhi, antum dikasih 1/2 dinarnya. Zakla khair atas upahnya. Yang jelas ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya jam berapa ini, Pak? Allah alam. Terkait dengan Facebook tadi antum cek ya, ikhwan. Yang dibahas sekarang kondisi real Facebook. Banyak maslahatnya ataukah banyak madharatnya? Ada madharatnya mungkin bagi antum untuk menepisnya, menghindar daripadanya ataukah tidak? Enggak bisa berhujjah dengan tindakannya si fulan ataukah si alan. Tapi kondisi real yang ada. Mohon penjelasan terkait dengan jual beli dengan sistem istitsna. Istisna minta dibuatkan barang atau dibangunkan rumah. Apakah boleh bagi produsen itu meminta DP dalam hal barang yang diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan atau bahkan belum menjadi sama sekali? Taib, terkait dengan ba istisna itu pada dasarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur fuqaha mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh. Tayyib, yang saya pelajari selama ini yang rajih. Diperbolehkan jual beli istisna. Tapi dengan persyaratan. Jelas barang yang minta dibuatkan. Pak, buatkan untuk saya lemari. Bahannya ini gini, rinci. Atau estimasi harga sekian, Pak. Begitu. Bisa uang langsung atau DP, enggak ada masalah. Nanti DP termasuk pembayaran. Begitu selesai, maka tinggal menambahkan yang kurang daripadanya. Ketika yang dibuat enggak sesuai dengan yang diminta, maka sang pembeli punya hak untuk komplain, batal akad atau ganti barang. Ini yang rajih barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Dan ingat, tidak boleh minta lebih dari apa yang disepakati. Kalau dana umumnya sekian, ya sekian. Sehingga antum ketika membuat estimasi harus pas. Jangan sampai antum rugi. Ketika antum lu kurang, ya sudah resikonya antum sebagai produsen. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ada waraja. Insyaallah taala yang dirujukkan barakallahu fikum. Sistem istisna. Nah, ini berlaku juga bagi para apa namanya, Ivan, yang di properti itu, developer atau pembuat rumah gitu. Gitu, entah kloster atau perumahan atau apa begitu, dia bisa diminta DP terlebih dahulu, DP atau mau dibuka baru dibuatkan sesuai dengan apa yang diminta. Ketika nggak ada masalah, tinggal dilunasi kalau dia DP atau serahkan kunci ketika sudah lunas. Ketika ada kekurangan biaya, tanggung jawabnya dia pribadi. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting dalam bab ini adalah tidak boleh menggunakan pihak ketiga. Tidak boleh menggunakan pihak ketiga sebagai yang nalangi biayanya. Nah, biasanya yang berkat dalam dunia finansial deh, Pak. Kalau menggunakan pihak bank yang menalangi ini semua, kemudian pihak bank ini nasabah nyetor pihak bank dengan bunga ini riba. Dan antum tidak boleh akad yang seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sudah apanya? Si A penjual barang, produsen. Si B pembeli. Si B memesan barang pada si A tadi untuk langsung dikirim ke alamatnya si C dalam keadaan barang belum diterima atau dikuasai si B. Pertanyaannya, apakah jual tersebut termasuk dalam jual beli dropship yang diharamkan? Iya. Jadi dalam maksud iya. Dikecualikan kalau misalkan tadi barakallahu antum minta tolong agen antum atau wakilnya antum atau jasanya antum diserahkan pada si C tadi. Itu di antara solusi untuk demikian. Atau antum ada kerjasama dengan yang di atas dengan produsen, antum sebagai cabangnya A tadi, wakilnya si A, agen si A atau jasanya si A. Maka antum bisa akad dengan nasabah langsung boleh, atas juga boleh. Apa hukumnya orang yang bekerja di tempat si A dengan model jual beli seperti atas? Kalau diketahui demikian maka tidak boleh. Termasuk ta'awun aral ismi wal udwan barakallahu fikum. Dirubah sistemnya supaya menjadi halal dan kerja pun juga menjadi halal barakallahu fikum. Naam ikhwan. Jadi kalau jadi produsen itu bagusnya ya harus punya link-link agen yang banyak. Jadi yang terlibat sama dia dibikin jadi agen dia atau wakil dia atau jasanya dia. Sehingga ketika nanti ada order dari banyak konsumen, dia langsung kirim ke konsumen, enggak ada masalah. Karena sudah peragenan sama pihak B tadi itu. Atau pihak B, dikarenakan dia agen besar, dia punya link di bawahnya lagi. Dia punya sub-sub agen di semua tempat. Sehingga dia kirim ke sub agen kirim kepada pihak konsumen. Ya modalnya cukup besar tapi syariah ya kan. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan dalih menjadi marketer atau wakil. Seseorang marketer dia menaikkan harga dan juga dia menerima uang transferan customer. Setelah menerima transferan, dia baru membayarkan uang kepada pemilik barang sekaligus mengambil barang tersebut dan juga dia meminta fee sesuai dengan sepakati dengan pemilik barang. Apakah yang demikian diperbolehkan Ustaz? Tergantung akadnya. Kalau dia sebagai marketer atau sebagai wakil, demikian akadnya dengan yang di atasnya dia, enggak ada masalah. Hah? Kamu jadi wakil saya, marketer saya. Kamu tak kasih fee. Plus silakan antum jual dengan harga yang antum bisa jual. Cari untung sendiri plus fee, enggak ada masalah. Boleh. Dan itu sama kayak kamu. Bisa kamu akad langsung ke customer, bisa dia ke customer, bebas. Dikarenakan wakil sama dengan pemilik barang. Wakil dengan pemilik barang ada kesepakatan sendiri antara mereka. Kalau dengan kesepakatannya, Zen dapat fee. Iya, cari untung sendiri juga. Iya. Itu enaknya jadi marketer barakallahu fiik. Nah, tapi kalau tidak dari pihak atas hanya ngasih fee, maka tidak boleh. Ketika ada selisih harga, selisih penjualan yang dia dapatkan, ini harus dikembalikan kepada pihak pusatnya. Misalkan dia harga 100, dia bisa nyari harga jual 120. 20-nya harus balik kepada pusat. Karena sepakatnya hanya fee saja. Tapi kalau dikasih kebebasan, labas. Masya Allah. Sehingga semuanya harus serba transparan. Bagaimana akadnya kamu dengan di atas kamu atau di bawahnya kamu? Apakah ketika agen dipersyaratkan harus membeli barang produsen terlebih dahulu? Apakah yang demikian juga disebut sebagai agen produsen? Enggak ada masalah. Berarti dia ready barangnya, ya. Dia bukan kosongan. Ah, sebagai agen, antum kula antul dari saya sekian-sekian supaya nanti antum punya barang ready di tempatnya antum. Enggak ada masalah. Mungkin dia ada kejelasan akad dengan di atas sebagai agen. Kadang antum kosongan jasa tok, kadang antum terima barang, jadi antum bisa langsung jual kepada konsumen dengan tanpa minta di atas, bebas. Karena antum sebagai agen resmi dia, barakallahu fikum. Saya beli susu kaleng kartun, kartunan Ustaz, berkartun-kartun. Lalu penjual bilang jika beli 5 karton gratis 1 karton, jika beli 10 karton gratis 6 karton, apakah boleh membeli karena untuk dapat bonus seperti ini? Ini yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika itu adalah hajatnya antum. Antum beli memang hajatnya antum, bukan khusus mencari bonusnya. Difahami ya? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Antum susu kaleng sak karton isi berapa ya, Pak? 24 ya. Ya, ya betul ya. 24. itu bagi antum sudah lebih dari cukup. Untuk antum mananya antum mungkin sampai sebulan gitu. Gara-gara diskon rek beli 5 karton. Sing ngombe sapa iki? Nah, berarti yang mereka katakan jangan. Barakallahu. Almuhim sesuai dengan hajat. Ketika hajatnya antum 1 karton kok dapat bonus langsung enggak ada masalah. Tapi ketika antum beli khusus karena bonusnya maka tidak boleh. Wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Dan antum kaji kembali lebih luas ahkam-ahkam yang lain, dikarenakan memang babnya cukup panjang, supaya perniagaan antum syar'i barokah barakallahu fikum. Dan jangan lupa adab-adab dalam jual beli, adab sebagai penjual, sebagai pembeli diperhatikan, adab antar penjual diperhatikan. Dan yang paling penting untuk para ikhwah adalah jaga ukhuwah, jaga muamalah yang baik antar penjual. Bersaing dalam duniawi silakan, itu profesional saja ya kawan. Tapi jaga ukhuwah. Ukhuwah lanjut dagang-dagang. Difahami insyaallah ya. Jangan mengorbankan ukhuwah Islamiyah gara-gara perdagangan. Barakallahu fikum. Naam, naktafillahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah ta'ala.